Bagaimanakah cara mewujudkan persatuan Islam di zaman ini yang setiap harinya kita mendengar dan melihat seorang Muslim memerangi Muslim yang lainnya? Mewujudkan persatuan Islam adalah dengan cara merealisasikan apa yang terwujud pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa akidah yang sahih, keimanan yang benar, mempraktikkan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah kepadanya dan bersabar dalam menghadapi rintangan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.